kecilku diiring hembusan angin menerpaku. Ku nanti dan selalu ku nanti satu janji hilang takkan kembali. Jadi asal untuk satukan kita. Musim berganti, waktu pun berlalu. Diamku terpaku menantikan sinarmu. Jawab di rumah.